Yeah. Sarat terhembus dingin terasa, pori baju tertembus terasa basah. Unggas liar menebar, bubar tersebar. Kiri kanan pandangan indah terhampar. Sawah gunung belukar silih bergambar. Kerbau melengu lirih bergumam iri. Menembus di keremangan pagi berbahasa tetel sembu. Gelitik keriangan hati pelan ku bersenandung. Kuku kuat keretaku melajam dan gemuruh. Hembuskan angin keras menuju kota. Pagi berbahasa tetes sembun. Gelitik keriangan hati pelan ku bersenandung. Kuku kuat keretaku melajang dan gemuruh. Embuskan angin keras menuju kota. Capek.